bay'u bil kitabah, jual beli dengan tulisan, jual beli dengan tulisan. Ini juga permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dikeluarkan dari permasalahan ini. Syatu taradhi. Nah, kalau ada seorang melakukan jual beli dengan yang lain dengan berbentuk tertulis, tidak bertemu, tidak ada kalam, yang ada hanya tulisan. Apalagi di zaman kita, ini sering kali terjadi via SMS, nah, lewat email, nah, dan yang semisalnya. Nah, terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi madhab al-Hanafiyah wal-Malikiyah. Al-Hanafiyah wal-Malikiyah, mereka mengatakan yasihul bay', jual belinya sah, jual belinya sah. Nah, dibangun di atas syarat ini, saling ridha di antara mereka. Nah, pendapat yang kedua, pendapat dari madhab Syafi'iyah dengan madhab Al-Hanabilah. Mereka mengatakan la yanaqidul bay', bahwa jual belinya tidak teranggap, tidak sah. Nah, karena ada kemungkinan ada penipuan di situ. Nah, ada penipuan. Nah, ikhwani fiddin azan wa jazakumullah, yang sahih, yang disahihkan oleh para ulama, jual beli itu sah. Jual beli itu sah jika terpenuhi syarat-syarat yang lain tentunya. Namun kita kembali kepada syarat yang pertama ini, asyatlut taradhi, syarat saling ridha di antara mereka. Nah, teranggap jual beli dengan bentuk tulisan tersebut. Apalagi jika disertai dalam tulisan tersebut sifat-sifat yang memperjelas barang yang hendak diperjualbelikan. Nah, ya, ditawarkan, saya punya barang ini, siapa yang mau, misalkan disebutkan sifatnya, jenisnya, baik makanan atau barang apa saja misalkan, dengan berbentuk tulisan. Kadang mungkin ada gambar yang disertakan, ciri-ciri yang disebutkan misalkan. Nah, dibangun di atas syarat at-taradhi ini, bila mereka saling ridha, akadnya sah, teranggap. Artinya teranggap itu ketika mereka telah menyatakan ya, saya jual, atau yang lain mengatakan saya beli, kita sepakat, kata orang sekarang deal, nah, siap diantar, sudah selesai, akadnya selesai. Nah, ya, ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, itu yang sahih. Dibangun di atas syarat ini, at-taradhi bainal muta'aqidain. Permasalahan yang lain yang juga bisa muncul dari permasalahan ini, dari satu taradhi, ya, jual beli dengan alat-alat komunikasi zaman sekarang, jual beli dengan telepon, nah, dengan pembicaraan lewat telepon, satunya di Jawa misalnya, satunya di Balikpapan, telepon. Anda punya barang apa? Saya punya begini-begini. Tidak ketemu. Nah, namun dengan suara. Ini sama seperti bay'ul kitabah. Nah, jika sempurna syarat-syarat yang lain, yang nanti insya Allah akan disebutkan pada tempatnya, maka akadnya sah dibangun di atas syarat at-taradhi. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantara beberapa permasalahan yang keluar dari syarat yang pertama, at-taradhi bainal muta'aqidain. Syarat yang kedua, ayyakunal aqidu jaizat tasarruf, bahwa orang yang melakukan akad tersebut, orang yang melakukan akad tersebut itu jaizat tasarruf, jaizat tasarruf itu seorang yang boleh bertindak pada hartanya. Apa yang dimaksud dengan jaizat tasarruf? Yaitu hurrun baligun aqilun rasyid. Terpenuhi padanya empat kriteria. Pertama, hurrun, seorang yang merdeka, bukan budak. Baligun, seorang yang berakal. Afwan, baligun, seorang yang telah balik. Afwan. Baligh, seorang yang telah baligh. Aqilun, seorang yang berakal. Sama, tinggal dibaligh urutannya. Baligun, seorang yang telah baligh. Aqilun, seorang yang berakal. Rasyid. Nah. Rasyid. Seorang yang tidak. Nah. Pandangannya itu tidak dangkal. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Nah, tidak idiot. Nah, Rasyid, nanti akan kita sebutkan beberapa kriteria terkait dengan insya Allah. Taib, kita masuk pada bagian dari jaizut tasarruf tadi. Kita sebutkan jaizut tasarruf itu ada 4 kriteria. Pertama, hurun, al-hur, seorang yang merdeka. Lawan dari seorang yang merdeka ini budak. Nah, seorang budak tidak sah jual belinya kecuali dengan izin tuannya. Budak yang dimaksud di sini hamba sahaya. Nah, ya, tidak sah jual belinya jika tanpa seizin dari tuannya. Hal ini disebabkan budak itu tidak memiliki barang. Ya, tidak memiliki sesuatu, tidak ada harta yang dimilikinya. Bahkan dia yang dimiliki, al-mamluk, ya. Dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW beliau menyatakan, "Man ba'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lil ba'i' illa an yashtaritahul mubta'." Barang siapa yang membeli seorang budak, seorang hamba sahaya, yang dia memiliki harta, hamba saya itu punya harta. Harta yang dibawa. Nah, famaluhu lil bai', maka harta miliknya itu milik si penjual. Ternyata si budak itu punya harta, entah dia simpan di mana, entah dia bawa, harta itu milik penjual. Ketika terjadi transaksi jual beli, harta itu harus dikembalikan kepada pihak penjual. Illa an yashtaritahul mubta, kecuali telah dipersyaratkan oleh si pembeli. Si pembeli mempersyaratkan, saya beli hamba saya ini dengan seluruh apa yang dia pegang, apa yang dia miliki. Oh iya, silahkan, saya jual dengan harga sekian. Maka apa saja yang ada pada dia, itu telah berpindah tangan menjadi milik si pembeli. Kalau tanpa syarat tersebut, asal hukumnya harta yang dia miliki milik si penjual, karena penjual itu tuannya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang budak tidak memiliki harta. Oleh sebab itu, kalau dalam bab warisan, budak salah satu syarat, salah satu pencegah seseorang mendapatkan warisan. Nah, ada seorang meninggalkan anak yang statusnya budak, dia tidak mendapatkan harta dari warisan orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki harta yang dia dapatkan, meskipun dari jalur warisan, itu akan diserahkan kepada tuannya. Nah, karena dia tidak bisa memiliki harta. Demikian. Ini masyarakat ikhwa'azan wa sakumullah, syarat yang atau kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, baligh. Seorang yang telah baligh. Nah, dalam transaksi jual-beli, ya, dipersyaratkan seorang yang melakukan akad tersebut, baik penjual atau pembeli, dia seorang yang telah baligh. Lawan dari baligh itu adalah as-sabi, anak kecil yang belum baligh. Nah, anak kecil yang belum baligh. Nah, ikhwani fillah na'azani wa a'azakumullah. Anak kecil yang belum baligh itu ada dua macam, ada dua golongan, dua tingkatan yang berbeda. Yang pertama, ghairul mumayyiz, yang belum tamyiz, belum mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz, usia yang dimana seseorang itu mampu memahami apa yang dia perbuat, kalau ditanya bisa menjawab dengan pertanyaan yang benar, nah, tahu tentang tindakannya, itu usia tamyiz. Nah, usia tamyiz berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain, tergantung keturunan, tergantung jenis atau apa daerah tempat tinggalnya, berbeda antara mungkin perkotaan dengan pedesaan, tergantung pertumbuhan masing-masing anak. Nah, tapi biasanya usia tambis itu usia 6-7 tahun. Nah, ya, oleh karena itu Nabi SAW beliau menyatakan, ya, muru sibyanakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika telah berusia 7 tahun. 7 tahun biasanya sudah tamis. Nah. Ya. Artinya tidak terpaku kepada, tidak terbatas kepada usia 7 tahun tadi seseorang dikatakan tamis, tidak, tapi itu perintah Nabi SAW tentang terkait dengan masalah sholat. Al-muhim bahwa seorang anak yang belum tamyiz, belum mampu memahami apa yang dia perbuat, apa yang dia bawa dari harta, itu kata para ulama tidak sah jual belinya. Tidak sah jual beli yang dilakukannya. Nah. Ya. Nabi SAW beliau menyatakan, "Rufi'al qalamu an thalatha," diangkat catatan pena itu dari 3 jenis golongan. Salah satunya anis sabiyyi hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia besar. Nah, jenis yang kedua dari as-sabi ini al-mumayyiz, seorang yang telah tamyiz. Ya, seorang anak yang telah tamyiz, tahu dia dengan tindakan yang dia perbuat. Nah, terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi terkait dengannya. Nah, madhab yang pertama, madhab al-imamu Syafi'i dan Abu Thawr, yang mereka mengatakan tidak sah jual beli al-mumayyiz. Tidak sah jual beli al-mumayyiz. Bahwa anak yang belum tamyiz itu tidak sah akad yang dilakukan. Nah, tidak sah akad yang dilakukan. Berarti kesimpulannya kalau madhab Syafi'i dan madhab Abu Thawr, balik itu syarat mutlak. Nah, sebelum balik, anak itu tidak sah akad jual beli yang dilakukannya. Nah, pendapat jumhur mereka mengatakan sah akad anak kecil yang telah tamyiz tadi ketika diizinkan oleh walinya. Ketika diizinkan oleh walinya. Kalau walinya memberikan izin dalam akad tersebut, jual beli tadi, maka sah jual beli yang dia lakukan. Ya, sebagian mereka menyebutkan dengan syarat dia tidak merugi dengan kerugian yang terlampau besar. Dia tidak merugi dengan kerugian yang terlampau besar. Nah, itu syaratnya. Kalau dia mendapati kerugian itu terlampau besar, maka boleh dari walinya itu untuk membatalkan akad yang telah dia perbuat. Nah, ada anak yang telah tamyiz, misalkan dia beli di sebuah toko, misalkan contoh, atau beli pada seseorang, misal. Nah, ternyata dia mengalami kerugian yang besar, ya, barang yang misalkan contoh harga. Misalkan harga mungkin 2.000, misalkan. Nah, di pasaran 2.000, misalkan. Dia membelinya dengan harga 8 atau 9.000, misalkan. Nah, ini kan terlampau besar kerugiannya. Berapa kali lipat sudah. Nah, maka boleh ahli warisnya, walinya, mungkin orang tuanya, itu meminta kembali, membatalkan akad yang telah dilakukan oleh anak kecil tersebut, oleh anaknya tadi. Kenapa? Karena ini kerugian yang terlampau besar. Nah, tidak sewajarnya. Nah, ini pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama. Dan ini wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang sahih, bahwa akad jual beli anak itu yang telah mencapai usia tamyiz itu sah jika diizinkan oleh walinya. Kemudian yang kedua, tadi saya memberikan permisalan itu contoh saja, ya, angka-angka itu contoh. Para ulama mereka juga menyebutkan bahwa akan sah akad jual beli seorang anak yang telah mencapai usia tamyiz itu fi syai'in yasirin walau biduni idni waliyihi, pada sesuatu yang sedikit nilainya meskipun tanpa seizin walinya. Ya, transaksi atau akad jual beli yang dilakukan oleh seorang anak yang telah mencapai usia tamyiz pada sesuatu yang nilainya itu sedikit, tidak besar, itu tetap sah, ya, meskipun tanpa izin dari walinya. Dia punya uang, anggap misalkan 2.000, misalkan, ya, walinya tidak memberikan izin untuk kamu pegang uang itu, jangan kamu belanjakan, gak boleh kamu belanjakan, misalkan, walinya tidak memberikan izin. Tapi misalnya subhanallah, anak ini misalnya dia ingin beli sesuatu yang dia inginkan, nah, tanpa seizin ini, kata para ulama, bila akadnya telah selesai, maka sah jual beli tersebut. Sah jual beli. Kenapa? Sesuatu yang sedikit sifatnya, tidak terlampau besar. Berbeda kalau sesuatu itu sangat tertinggi nilainya. Nah, maka anak-anak yang mumayyiz ini tetap tidak diperbolehkan, tidak sah akad yang dilakukan. Ya, akad yang dilakukan. Nah, ya, jual beli emas, dia bawa emas 2 gram. Masih usia 7 tahun misalkan, jual beli emas. Ini tidak sewajarnya. Nah, sehingga tidak sah akad yang dilakukannya. Nah, taib, ini kriteria yang kedua, seorang yang telah balig. Kriteria yang ketiga, aqilun, seorang yang berakal. Ya, nah, bahwa syarat untuk jual beli itu menjadi jual beli yang sah, ayyakun al-aqidu jaizat tasarruf, bahwa yang melakukan akad tersebut seorang yang jaizat tasarruf, salah satu kriterianya dia berakal. Lawan dari aqilul ini, seorang yang berakal, yaitu al-majnun, orang gila. Nah, orang gila tasarrufnya tidak sah, tidak teranggap. Ya. Nabi SAW beliau menyatakan, rufi al-qalamu an thalaza, pena itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya anil majnun hatta yaqila, dari orang gila sampai dia berakal. Ya. Dalam riwayat yang lain, anil mubtala hatta yabra, dari seorang yang tertimpa musibah gila sampai dia sembuh dari penyakit gilanya tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jual beli transaksi seorang yang majnun, yang gila, itu tidak sah. Juga berdasarkan kesepakatan ahlul ilmi sebagaimana yang dinukilkan oleh sebagian ahlul ilmi. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, apabila kegilaan yang ada pada seseorang itu di waktu-waktu tertentu, artinya tidak secara menyeluruh, ya, kadang ingatannya balik, kadang dia sehat sempurna, kadang pula dia hilang ingatannya. Maka kata sebagian ahlul ilmi, mereka mengatakan ketika dalam kondisi sadar dia, ya, nah, maka akadnya itu sah. Dalam kondisi sadar, akadnya sah. Nah, ini sama dengan yang disebutkan oleh para ulama kondisinya al-muhadziri, seorang yang pikun, ya, al-harum, seorang yang mengalami pikun karena usianya telah tua misalkan pikun. Nah, kalau pikun ini itu menyeluruh pada dirinya, di mana dia tidak mendapatkan masa di mana dia sadar dengan apa yang dia perbuat, mayoritas kondisinya adalah demikian kondisinya, maka terangkat darinya catatan pena. Nah, ya, tidak sah tasarruf yang dia lakukan. Kemudian juga dia tidak dikenai kewajiban-kewajiban salat, puasa Ramadan dan selainnya. Nah, ya. Namun kalau kepikunan itu sesuatu yang jarang, terputus, kadang-kadang sadar normal dia, kadang-kadang pula kembali kepada kondisinya semula misalkan. Nah, di masa sadarnya dia itu teranggap apa yang dia lakukan. Teranggap apa yang dia lakukan. Nah, di masa sadarnya. Jika memang diketahui bahwa ada masa di mana dia sadar memahami apa yang dia perbuat, ada masa di mana dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Allahu taala alamu bisawab. Nah, termasuk pula dalam permasalahan akal ini, berakal adalah as-sukran, jual beli orang yang mabuk. Nah, jual beli orang yang mabuk. Nah, ya, jual beli orang yang mabuk. Para ulama mereka menyebutkan as-sukran ala halatain, bahwa seorang yang mabuk itu ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Nah, apabila dia memahami in kana yaqilu ma yaqul, apabila dia memahami apa yang dia ucapkan, artinya tingkatan mabuknya ini tidak sampai menutupi seluruh akalnya, di mana dia masih mampu, masih memahami apa yang dia ucapkan. Khamar yang dia konsumsi itu tidak memberikan pengaruh dengan pengaruh yang menyeluruh kepada akalnya, ya, tidak menutupi akalnya secara menyeluruh. Dia masih mampu, memang dia mabuk, tapi dia mampu memahami apa yang dia ucapkan, dia mampu mengetahui apa yang dia perbuat. Nah, kata para ulama, akad jual belinya itu sah. Akad jual belinya itu sah, teranggap. Nah, sebagian menukilkan tidak ada khilaf dalam hal ini. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Jangan kalian mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Coba lihat, kita mengetahui bahwa ayat diharamkannya khamar itu turun bertahap, ya. Salah satu tahapannya sebelum diharamkan secara mutlak adalah ini, di mana dilarang untuk mengerjakan sholat dalam kondisi mabuk, sehingga mereka akan mencari waktu yang lama sebelum memasuki waktu sholat, ya, ini akan mempersedikit, ya, jarak atau memperkecil jarak mereka mengkonsumsi khamar tadi, karena di masa jahiliyah khamar itu menjadi minuman yang biasa mereka konsumsi. Nah, sehingga sulit untuk kemudian mereka meninggalkannya secara langsung, maka kemudian turun tahapan-tahapan diharamkannya khamar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Salah satunya ini, la taqrabus salata, jangan kalian dekati salat, wa antum sukara, sementara kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Yakni ketika dia mengetahui, sadar dia dengan apa yang dia ucapkan, maka silakan. Nah, maka silakan. Ini menunjukkan bahwa, nah, ketika orang yang mabuk itu memahami apa yang dia ucapkan, apa yang dia lafadzkan, apa yang dia lakukan, maka teranggap apa yang dia perbuat itu. Teranggap apa yang dia perbuat. Nah, kondisi yang kedua dari seorang yang mabuk, ketika khamar itu telah menutupi seluruh akalnya, di mana dia tidak lagi mengetahui apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan. Nah, ya, tidak mampu lagi menjangkau, enggak sadar sudah. Nah, dengan khamar yang dia konsumsi tadi, maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan ahlul ilmi. Perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi. Ya, sebagian madhab al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah juga diriwayatkan dari pendapat Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai rahimahullah. Yasihu bay'uhu wa shira'uhu zajaran lahu. Sah jual belinya sebagai bentuk hukuman untuknya. Nah, jadi dia diberikan hukuman dengan khamar yang dia konsumsi tadi, dianggap sah jual belinya. Nah, ya, kalau dia jual beli dalam kondisi mabuk yang hilang akalnya, dianggap sah. Ya, beli apa saja misalkan dengan, ya, walaupun misalkan dia merugi dengan kerugian yang besar. Nah, ya, beli air gelas, air minum gelas misalkan dengan harga 100 ribu, dia kasih ini 100 ribu. Nah, ini kan terlalu jauh ini. Nah, kata mereka sah akadnya. Nah, itu sebagai hukuman, Siapa suruh dia mabuk? Mabuk itu diharamkan. Nah, diharamkan mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamar, setiap khamar itu haram. Nah, dan telah kita ketahui diharamkannya khamar ya, pada sekian, pada sampai pada 10 pihak ya, yang membawa, yang menyimpan, yang menjual, yang membeli, yang memerasnya, yang minta dibuatkan, yang sampai yang mengantar. Nah, ya, yang memantar kurirnya pun ya dan mendapati apa, mendapat ancaman tersebut, yang menyimpan di rumahnya dan seterusnya. Artinya menunjukkan pelarangan yang serius tentang permasalahan khamr tadi. Maka sebagai bentuk hukuman kepadanya, akadnya sah. Pendapat yang kedua, pendapat yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, Ibn Abi Layla, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak sah ya jual beli yang dia lakukan, karena hilang akalnya, hilang akalnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang diriwayatkan dari Al-Malikiyah, mereka mengatakan bai'uhu mauquf ya, jual belinya itu ya yatawaqqaf. Nah, menunggu sadarnya. Nah, artinya ketika dia sadar, boleh untuk dia meminta rujuk dari akad yang dia lakukan sebelumnya. Wah, tadi saya rugi banyak, gak jadi saya minta kembali. Nah, dan seterusnya. Ya, apabila dia sadar, boleh untuk dia meminta rujuk. Ini khilaf yang terjadi di kalangan ahlul ilmi. Para ulama mereka mensahihkan pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Nah, Syekh Uzama hafizahullah ya, yang sempat tahun lalu daurah, beliau memilih pendapat yang kedua ini, bahwa tidak sah akad yang dilakukan oleh seorang yang mabuk, yang tingkat mabuknya itu telah menutupi seluruh akalnya, di mana dia tidak mengetahui lagi, tidak menjangkau apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Nah, ini sama permasalahan jual beli, sama permasalahan talak sukran dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat dari kriteria jaizut tasarruf, rasyid. Ya. Yang dimaksud dengan rasyid, kata para ulama, huwallazi yuhsinut tasarruf fi malihi. Seorang yang baik dalam bertindak pada hartanya. Seorang yang baik dalam bertindak pada hartanya. Nah, dia tidak membelanjakannya pada sesuatu yang haram, yang tidak bermanfaat. Nah, ya, seperti ini lawannya, lawan yang bukan rasyid, ya, bukan lawan dari rasyid itu safih itu seorang yang kalau bahasa kita idiot. Ya, tidak faham dengan apa yang dia perbuat. Dia berakal. Nah, mungkin dia telah balik, tetapi tingkatan jangkauan pemahaman dia itu kurang. Nah, orang yang seperti ini bisa saja dia merugi dengan kerugian yang fahish, yang besar. Ya, seperti misalnya dia membeli sesuatu yang seharga misalkan 10.000, dia beli 100.000. Nah, mungkin penjual tahu orang ini sahih ini, ya, harga yang harganya 10.000 dijual kepadanya 100.000, ya, dia nggak paham. Nah, berapa ini harganya 100.000? Ya, ini sudah 100.000. Saya beli dua lagi. Nah, misalkan 200.000. Nah, ya, atau misalnya sebaliknya, dia menjual sesuatu yang nilainya itu 100.000 dengan harga 10.000. Dia punya barang nilainya itu 100.000. Tapi karena dia enggak paham nilai dari barang tersebut, safih dia, ya. Maka dia menjual sembarang saja, sudahlah 10.000 lah. Nah, barang yang harusnya 100.000 itu. Misalkan. Orang ini yang dikatakan dengan as-safih. Kata para ulama, tidak sah tasarruf dari as-safih tadi dengan tanpa izin dari walinya. Tidak sah tasarruf dari wali dari safih, seorang yang idiot tadi, dengan tanpa izin dari walinya. Nah, kalau walinya memberikan izin maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Walinya yang bertanggung jawab, ya, yang melihat mana yang maslahat untuk as-safih tadi. Nah, ya, hanya saja yang perlu diketahui bahwa al-wali, seorang yang menjadi wali dari safih tadi, seorang yang idiot tadi, tidak diperbolehkan baginya untuk memberikan izin kepada seorang yang safih. Demikian pula safih tadi, seorang anak. Nah, mungkin dia wali yatim, dia wali dari seorang anak yatim, tidak boleh baginya untuk memberikan izin bagi mereka, hanya dalam rangka untuk sudah biar mereka senang, ya, tanpa memperhatikan kemaslahatan harta yang dimiliki. Sudah-sudah biar aja dia belanjakan biar cepat habis hartanya, misalkan. Nah, walinya tidak diperbolehkan demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul An'am, "Fala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan jalan yang terbaik. Ya, al-mufassir mereka mengatakan yang dimaksud perdagangan yang lebih menguntungkan. Nah, ayat ini melarang jangan kalian dekati harta anak yatim. Dia sebagai wali, dia mengelola harta anak yatim. Allah melarang jangan kalian mendekati harta anak yatim tadi, mempergunakannya, bertindak dengannya terhadapnya. Ya, nam illa billati hiya ahsan, kecuali dengan jalan yang terbaik, yang bisa mengembangkan harta tersebut, yang memberikan manfaat maslahat untuk harta tadi. Nah, sehingga diharamkan baginya untuk melakukan segala bentuk tindakan yang bisa merusak atau menghabiskan harta tersebut dengan tanpa faedah. Ya, salah satunya dengan memberikan izin kepada as-sobi ataukah as-safi tadi untuk bertindak pada harta yang dimilikinya dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan harta tersebut. Nah, taib, ini syarat yang kedua dari syurutul bayi'. Nah, mungkin ini yang bisa disebutkan. Tersisa beberapa menit, mungkin bisa istirahat, ya, sambil kita menanti pelajaran berikutnya. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan ini sangat banyak, sehingga barangkali bentuk-bentuk pertanyaan itu diakhirkan, ya, karena mungkin saja akan kita dapati hal-hal yang diisikalkan itu pada sela-sela permasalahan yang kita pelajari. Demikian. Ya. Seperti ini. Dan sebelumnya juga jual beli mata uang asing. Nah, jual beli dolar dengan rupiah. Nah, bolehkah? Boleh kita melakukannya? Ini nanti insya Allah akan ada pada pembahasan. Ya, permasalahan riba, qaidatun fi riba, kaidah dalam permasalahan riba. Nah, kapan diperbolehkan, kapan tidak, insya Allah akan ada pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin yang bisa disebutkan. Subhanakallahumma hamdik, shallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.